Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabi alaihi salatu wassalam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Syarat, darurat, apa aja? Lupa. Akhir insya Allah. Syarat, darurat, apa saja? Anta? Itu dhobitnya, syaratnya yang saya tanyakan. Syarat-syarat. Syarat darurat. Lupa. Siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Darurah qa'imah. Dua. Biqadariha. Ketiga. Kecuali hanya itu. Keempat. Tidak boleh berkaitan dengan hak orang lain. Tidak boleh berkaitan dengan hak orang lain. Nah, itu adalah darurat. Pelajaran yang terakhir kita bahas apa? Anta? Ayo Pak, Pak Mas. Haram terbagi dua, Pak ya. Satu. Haram lidzat ya. Dan haram karena wasilah. Nah, yang setelah zuhur apa taklim kita? Anta? Anta, nggak hadir, wah, yang kacamata satunya, itu sudah sebelumnya, zuhur, pada zuhur, atau nggak hadir tadi, hadir nggak? Hadir ayo Pak. Masrahah. Jangan masalah Pak ya. Terkumpul dalam satu masalah. Ada masrahah, ada mafsadah. Gitu Pak ya. 50%, 50%. Mana yang dahulukan? Ayo, lebih harus menolak mafsadah daripada mendatangkan maslahah. Ya, itu kalau 50%, 50%, 50%, 50%. Baik. Lanjutnya halaman 52. Kaidah 53. Qala musannifu hafizahullahu ta'ala. Kaidah yang kita akan sebutkan ini sama aja dengan kaidah yang kita kaji sebelum setelah zuhur, persis. Kaidah yang kita akan baca ini sama aja dengan kaidah yang kita baca waktu setelah zuhur. Enggak ada perubahan insyaallah. Kalau di sana paham, harusnya di sini paham ya. Harusnya di sini paham. Harusnya si idza apabila istawa sama fil amri dalam satu perkara. Di situ sama naf'un wa dhararun, manfaat dan bahaya. Ah, ada manfaat namanya maslahah. Ada dhararun namanya mafsadah. Sama 50%, 50% sama. Ya kan? Kaidahnya fatra fasadahu. Tolaklah mafsadahnya. Tolaklah kerusakannya. Warajjihil hadara, dan kuatkan larangannya. Kuatkan larangannya. Berarti jangan antum ambil maslahatnya, jangan. Jangan. Tapi kita lebih dahulukan mafsadahnya. Berarti kita enggak melakukannya. Jelas ya? Jelas. Sholat pakai sandal di masjid. Masjid umum sana. Istiqlal sana. Buka sandal. Di dalam menjalankan syariat pakai sandal ini, kalau di Istiqlal ya, terdapat maslahah, terdapat mafsadah. Apa maslahatnya? Menjalankan sunnah. Ya apa enggak? Apa mafsadahnya? Membikin lari manusia dari sunnah. Bukan mafsadahnya digepui, bukan. Itu kecil. Mafsadahnya itu kecil. Ya. Ini kalau ditimbang masalah ini, ya kan? Bisa dua kemungkinan. Ima sama 50%, maslahatnya 50%, mafsadahnya 50%. Sama kan? Nah, kalau sama, tolaklah mafsadahnya. Maksudnya, kamu jangan lakukan perbuatan ini. Kuatkan larangan. Jadi kamu jangan kerjakan ini. Paham kan? Itu kalau 50%, 50%. Tapi kalau kita teliti lagi, bisa jadi mafsadahnya lebih besar. Masalahnya paling 30%-nya. Maslah mafsadahnya, kerusakannya, mereka akan mencela sunnah. Jelas kan? Jelas? Maka jangan dijalani. Jangan dijalankan. Maksudnya ini sunnah mutawakifah. Sunnahnya dipending dulu. Belum bisa dijalankan ketika itu. Jelas ya? Contoh. Kemudian seterusnya. Wanaf'u in wanaf'u in yurajjah wanaf'u in yurajjahu alal fasadi. Wanaf'u dan manfaat in yurajjahu, jikalau manfaatnya itu lebih tinggi, alal fasadi dibandingkan dengan kerusakannya. Nah, berarti pertimbangan maslahatnya, manfaatnya lebih 70%, ya kan? Mafsadanya, kerusakannya 30%. 30%. Maka fa'mal bih, lakukanlah bihi perkara tadi. Lakukanlah perkara tadi. Kal jarhi fil isnad, seperti menjarah di dalam sanad pada rawi-rawi sanad, rawi-rawi hadis. Nah, bab jarah mengomentari orang, terdapat maslahah, terdapat mafsadah. Apa mafsadahnya di dalam menjarah? Apa? Membicarakan kekurangannya orang. Kalau membicarakan orang agak mendingan ya. Membicarakan kekurangan orang. Ini mafsadah. Maslahatnya apa? Hah? Apa? Layak menjaga keutuhan hadis. Maka dalam perkara ini terdapat mafsadah, terdapat maslahah. Pertimbangannya lebih banyak mana? Maslahatnya ataukah mafsadahnya? Aywa, maslahatnya, keutuhan hadis ini kita dahulukan. Makanya kerjakan babul jarah walaupun ada mafsadahnya. Paham ya, kawan? Sama aja bilang fulan hizbi, fulan sururi, omane? Fulan muzaza, fulan salafianya kayak kerupuk, fulan salafianya kayak pramuka, fulan kada wa fulan makir mutarawin, omane? Hah? Lahat. Ini adalah jarah. Baik. Ada maslahah, ada mafsadah. Paham? Ada maslahah, ada mafsadah. Maka dikuatkan, dibolehkan dan dianjurkan dan wajib dijalankan perkara ini menimbang maslahatnya lebih dibandingkan dengan mafsadahnya. Paham kan? Jadi ini kaidah dan ini juga usul min usuli ahlussunnah wal jamaah. Bahwasanya babul jarah, kalau fulan tidak dikomentari, fulan sesat wa fulan ghairu sesat, lama yu'raf, maka tidak akan diketahui mana sunni dan mana salafi. Kalau andai kata jarah ini enggak disyariatkan dan tidak diwajibkan, tentu enggak akan diketahui mana baik dan mana tidak baik. Walihada Imam Ahmad rahmatullah alaih ketika ditanya, hal hadhil ghibah? Qala, idha kana ma fihil jarhu. Jikalau tidak ada jarah, ketika ditanya, apakah mengomentari orang termasuk kategori ghibah? Fakal andai kata tidak disyariatkan ini babul jarah, lama tentu tidak akan diketahui aina soleh wa aina fasid. Jelas? Dan ini usul min usuli ahli sunnah. Syariat jarah, menjarah, mentahdir ahlul bidah dan seterusnya. Ini sudah sepakat kita. Bukannya kita itu anti dan alergi terhadap ini, tidak. Yang kita alergi dan anti adalah ngomentari orang tanpa dalil. Paham? Mengomentari orang tanpa hak. Mengomentari orang duna tasabbut. Mengomentari orang biduni ilmi. Mengomentari orang bihawa, dengan hawa nafsu. Ini permasalahan. Falihada, oleh karena itu para ulama jarah wa ta'dil. Di dalam kutubul mustalah, nah, di dalam kitab-kitab mustalah, mensyaratkan syuruta al-jarih, mensyaratkan siapakah yang layak menjarah dan siapakah layak yang mentakdil, yang memberikan rekomendasi. Di antara syurutnya, syurut-syurutnya, ayyakuna kamilal khibra, harus sempurna pengalamannya. Sempurna pengalamannya fi ilalih, dalam masalah cacat-cacatnya hadis, wafasadih, rusaknya hadis. Berarti kalau dalam mengomentari orang, ya sempurna pengalamannya terhadap fulan dan fulan dan alan. Kedua, harus waraun, memiliki sifat wara', paham yang sempurna. Kalau orang yang enggak punya wara', meneng diam lebih baik daripada komentar. Dia harus memiliki takwa tam, takwa yang sempurna. Dan dia harus memiliki ilmun bil jarhi wa ta'dil, memiliki ilmu. Ini menyebabkan, ini hal yang harus, ini yang bisa untuk dijarah dan ini bisa ditakdil. Enggak boleh sembarangan. Enggak boleh sembarangan. Itu ma'ruf di ilmu mustalah hadis. Tapi ini bukan pembahasan kita dalam tema ini. Kesimpulannya, jangan membodohi umat tentang kita. Umat dibikin kabur pemahamannya dengan bahasa kita ini adalah anti dari jarh wa ta'dil. La. Siapa yang anti dengan jarh wa ta'dil, maka dia telah menyelisih usul min usul ahli sunnah. Mafhum? Gak bisa, ini usul. Cuma perhatikan, bab jarh wa ta'dil memiliki dhawabit, ketentuan-ketentuan, memiliki qawaid, kaidah-kaidah. Tidak bisa sembarangan. Ini yang poin yang antara kita sama antum, itu harus diperjelas di sini. Bukan membahas tentang jarh wa ta'dil asalnya. Ya kan? Jadi itu yang harus difahami. Dan siapa bilang, kalau andai kata jarh wa ta'dil semua dihukumi riba. Tidak bisa semisal itu. Hadza minal din. Ini adalah satu dari agama. Siapa bilang itu riba? Itu dikatakan riba kalau bukan pada tempatnya. Harus diperhatikan. Kalau memang itu pada tempat dan sasarannya, bahwa minad din, termasuk agama, bahwa taqarrub ila Allah, dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini gak ada iskal, gak ada permasalahan. Permasalahannya, di saat jarh wa ta'dil, bukan pada tempatnya. Dan memaksa orang harus mengikuti pendapatnya. Ini yang masalah. Jelas? Dan ini insya Allah, nah, sudah ada kawaid-kawaidnya dan ada penjelasan dari para ulama yang ada. Baik. Kemudian dalam bab ini pula, anak kasih contoh. Di babul fuqaha ada istilahnya al-hajaru al-safih. Wong bodoh, orang bodoh yang tidak bisa membelanjakan hartanya, kita ambil hartanya. Kita ambil hartanya dan kita simpan dan kita berikan kepadanya sedikit demi sedikit. Di dalam perbuatan ini terdapat mafsadah dan terdapat maslahah. Ya toh? Apa mafsadahnya? Itu uangnya orang. Ya kan? Uangnya orang. Uangnya orang itu. Kalau kita ambil secara paksa, dia pasti gak ngasihkan kan. Itu gak benar, itu mafsadah. Tapi di situ juga ada masalahnya. Apa masalahnya? Akan habis hartanya dia dibelanjakan dengan hal-hal yang tidak berfaedah. Terdapat di situ maslahah dan mafsadah. Kira-kira mana yang banyak maslahatnya ini? Ditahan uangnya gak? Ditahan hartanya. Walaupun di situ ada mafsadah. Naam, karena hitung-hitungan maslahahnya lebih tinggi daripada mafsadahnya. Falihada yaqulullah azza wajal, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah farzuquhum fiha. Janganlah engkau berikan harta-harta kalian kepada orang-orang bodoh. Ya, orang yang bodoh. Ismana bodoh? Ada yang mengatakan bodoh itu wanita. Karena wanita itu setengah akalnya. Ada yang memahami bahwasannya dia tidak bisa membelanjakan harta pada hal yang bermanfaat. Pembahasan kita di sini, Allah melarang tidak boleh memberikan harta itu kepada orang-orang yang tidak bisa membelanjakan hartanya dengan benar. Karena apa? Menimbang mafsadah dan maslahahnya, lebih banyak maslahatnya dilarang daripada apa? Mafsadah yang ada. Nah, soal. Soal ini, antum punya rumah, di situ ada tembok. Antum pingin ngasih jendela dengan alasan manfaatnya sirkulasi udara. Paham? Tapi kalau antum pakai ini, ada juga mafsadanya. Apa mafsadanya? Bisa nengok sampingnya yang rumahnya agak apa? Intinya kelihatanlah aurat tetangga ente. Dalam kasus misalnya antum pilih mana? Masalah atau mafsadah? Jelas. Hah? Meninggalkan apa? Aywa. Itu kan apa? Sirkulasi. Berapa mafsadah? Masalahnya berapa? Paling hanya 20%. Iya Pak ya? Mafsadahnya melihat aurat tetangganya berapa persen? Maka di sini apa? Jelas lebih besar apa? Mafsadahnya. Maka jangan kamu lakukan. Maka Islam benar-benar janganlah egoisnya lah yang kita dahulukan. Sempenting aku enak gitu kan. Jangan kayak gitu. Sempenting saya enak lah kan gitu. Ala kulli hal begitu keadaannya. Tes selanjutnya. Pembahasan kaidah yang kita bahas tiga perkara. Bodoh, lupa, dipaksa. Bodoh, enggak tahu, lupa, dipaksa. Tiga orang ini, perhatikan, tiga orang ini. Kalau melakukan sesuatu antara dia dengan Allah, aman. Cukup, apa? Aman, artinya aman. Dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia enggak tahu. Karena dia lupa. Atau karena dia dipaksa. Jelas? Tapi jikalau ini berkaitan dengan haknya makhluk, lupa, enggak tahu, tetap harus ada dendanya. Mafhum? Contoh, saya makan miliknya orang lain. Jadi ada daging, ada beli tempe, ada ini. Saya ambil dagingnya, saya makan, cret. Waduh, Pak maaf Pak, saya lupa. Ternyata miliknya Bapak. Astagfirullah. Antum baca astagfirullah, gak ada masalah. Karena itu antara engkau dengan Allah. Tapi ini makanannya orang. Antum harus ganti. Paham? Jadi antara Anda dengan Allah selesai perkara. Karena Anda enggak sengaja. Ya kan? Tapi masalahnya ini haknya orang yang antum harus ganti. Paham? Paham suruhnya? Baik. Antum naik sepeda motor. Wus. Ada ayamnya orang di situ. Ya kan? Ayamnya orang. Matilah ayamnya kena ban sepeda motormu. Antum langsung, Pak minta maaf Pak, saya gak sengaja. Ya benar gak sengaja antum. Tapi itu antara engkau dengan Allah. Allah akan ampuni antum. Tapi masalah ini ayam, antum harus ganti. Jelas? Mafhum? Ayib. Antum main bola, tujuan antum memasukkan ke kipernya, ternyata lari ke kasanya orang. Pak, maaf pak, di situ ada mobilnya orang, mobil mahal lagi, kena kacanya lagi, pecah lagi itu. Orang yang marah-marah, hei, antum harus ganti. Loh, pak, saya gak sengaja. Kalau tahu aku sengaja, tak pukul kamu. Karena aku ngerti kamu itu gak sengaja, gak aku pukul. Tapi ini pecah, antum harus ganti. Dan itu harus diganti. Harus diganti. Jadi yang berkaitan dengan haknya makhluk, gak mengenal anda itu lupa kek, atau anda itu gak ngerti kek, itu gak mengenal itu. Pokoknya barang ini rusak, barang ini pecah, ya antum harus ganti dendanya. Mafhum ikhwan? Jelas? Mafhum gak? Antum pakai tembak. Asep ingin nembak, apa namanya? Nembak burung. Matanya si akhwat itu kena kamu tembak lagi. Bocor matanya. Urusan antum. Nah, sama burungnya lepas. Kenalah sama si akhwatnya. Itu antum harus selesaikan. Dia harus minta denda-denda. Minta dia diam. Itu urusannya. Urusan anta dengan Allah gampang. Astagfirullah, astagfirullah, gampang. Muka-muka diterima tapi ya. Urusan anda dengan makhluk ini susah. Susah. Makanya hati-hati lisan kita. Jangan mudah mentahdir orang. Jangan mudah menamimai orang. Jangan mudah mengkritiki orang. Sebab masalah ini antara kau dengan makhluk itu susah. Ya kalau enggak dia maafkan. Gimana ente? Hah? Hati-hati dalam bab ini. Ini masalahnya makhluk. Nah, kita baca dulu barakallahu fikum, nanti kita lanjutkan lebih lanjut. Tapi surah pemanis paham ya? Benar Pak Polisi, Pak. Pak Polisi bilang begini. Loh, mana SIM-nya? Pak, minta maaf, Pak. SIM-nya lupa gitu kan. Polisi gampang. Iya, saya maafkan karena kamu lupa. Tapi duitnya mana? Masalahnya beda lagi. Jadi saya maafkan kamu lupa kok. Kalau enggak lupa kamu tak pukul jelas. Kamu itu enggak apa, menghormati polisi yang kan ada kan, benar kan? Kalau masalah lupa, ya saya maafkan. Tapi ini pelanggaran. Aku harus bayar, salah kamu. Gitu Pak ya. Benar, itu jelas itu. Jadi urusannya beda-beda. Lanjut. Qala musannifu hafizahullahu taala. Bil jahli, disebabkan jahli. Jahli itu tidak sengaja. Wan nisyani, lupa. Wal ikrahi, dipaksa. Yungfa, dimaafkan, ditiadakan. Al-iqabu, siksaan. Fi hukukillah, berkaitan dengan hak-haknya Allah. Kalau berkaitan dengan hak-haknya Allah, siksaan itu ditiadakan. Ya kan? Jelas? Nah, yang kita bahas di sini, apa definisi lupa? Apa definisi lupa? Kalau khata atau jahal, tidak sengaja jelas. Ya kan? Yang namanya tidak sengaja itu jelas. Apa definisi lupa? Lupa itu adalah al-ghaflah anil ma'lum. Perkara itu sudah diketahui. Cuma ketika itu dia lupa. Beda Pak. Bodoh dengan lupa. Kalau bodoh, enggak ngerti dari aslinya. Kalau lupa, asalnya tahu. Cuma pas itu ditanya, lupa. Itu namanya lupa. Jadi kalau antum bilang, ya akhi, apa dalilnya ini? Lupa Ustaz. Ustaz akan memahami berarti antum itu tahu. Cuma pas ditanya, lupa. Kalau antum bilang, Ustaz saya enggak tahu. Berarti antum dari awal, dari asal enggak ngerti. Bisa dibedakan? Jangan kok dikit-dikit lupa batal enggak ngerti apa-apa. Setengah ilmu ya. Ya, bedakan ya antara lupa dengan bodoh ya. Antara lupa dengan tidak tahu. Nah. Lakinna akan tetapi tiga perkara tadi. Apa tiga perkara? Tidak sengaja, lupa, dipaksa. La tuskitu dhimana. Tidak menggugurkan tanggungan. Tanggungan tetap ada. Fi haqqi khalqin, pada haknya makhluk. Jadi kalau pada haknya makhluk, tetap tanggungan, denda tetap ada. Oleh karena itu, fahfadhil amana, maka jagalah amanahnya. Maka jagalah amanah antara engkau dengan makhluk itu, jagalah. Baik. Yang butuh dibahas begini. Kalau haknya antara hamba dengan makhluk, jelas Pak ya dalilnya kan? Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtakna, ya Allah. Janganlah Allah menyiksa saya di saat kami ini lupa atau di saat kami ini enggak sengaja. Jelas kan? Innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyana wa mastaghfiru 'alaihi. Allah akan memaafkan kepada hamba. Allah akan memaafkan, sesungguhnya Allah memaafkan kepada umatku di saat dia salah, di saat dia lupa, dan di saat mereka disiksa. Paham? Dipaksa. Lihat dalil dan ayat terfokus dengan siksaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terfokus dengan siksaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Ini yang harus anda bahas ya kawan. Tolong diperhatikan halaman 54 ya. Yang anda akan bahas, tolong diperhatikan, ini penting, antara enggak sengaja sama lupa. Enggak sengaja dan antara lupa. Yang butuh dibahas satu, sisi makmurat. Sisi makmurat. Pembahasan kita sekarang masalah duniawi ya Pak. Terkait dengan duniawi yang ada di dunia ini ya. Pertama, sisi makmurat. Perkara yang diperintahkan. Ada yang namanya perkara yang diperintahkan. Di saat dia lupa, itu enggak perlu mengqadha. Enggak perlu mengqadha. Karena perintah tadi berkaitan dengan sebab. Contoh, Allah mewajibkan kita untuk sholat gerhana. Waduh, ana lupa tadi enggak sholat gerhana. Tapi sholat gerhananya udah habis. Maka lupanya kita terhadap kewajiban sholat gerhana lepas juga. Karena apa? Kewajiban ini berkaitan dengan sebab. Sebabnya ada kewajiban, maka ada kewajiban. Tapi sebabnya hilang, kewajiban juga hilang. Maka di saat dia lupa, paham? Maka dia tidak diperintahkan untuk mengqadanya lagi. Disebabkan karena apa? Karena sudah hilang sebab-sebabnya. Contoh antum Jumatan. Jumatan adalah kewajiban berkaitan dengan sebab masuknya sholat Jumatan. Ternyata antum lupa, tak pikir hari ini hari Sabtu. Ternyata hari Jumat. Maka hilang sudah. Karena sudah selesai, ya selesai. Nah, pembahasan seterusnya adalah ada haknya Allah dan ada haknya makhluk. Walaupun lupa, tetap harus suruh apa? Suruh mengqadanya. Contoh, senengan lupa sholat karena asiknya main bola, dipikir udah sholat. Asar main bola, ya kan? Sampai mau asar main bola sampai maghrib. Perasaan antum itu sudah sholat asar. Ternyata antum ingat, aduh, belum sholat asar. Lupa kan ini? Sholat haknya Allah kan? Ya, sholat haknya Allah. Apakah antum lepas nggak mengqadanya? Urusan dosa, antum nggak dosa, ya kan? Karena antum meninggalkan sholat nggak sengaja, itu nggak dosa. Tapi permasalahan ini, apakah anda disuruh mengqadanya? Berjawab, naam, antum disuruh mengqadanya. Paham? Urusan dosa lepas sudah. Tapi urusan ibadah tadi yang itu haknya Allah, terkadang kita disuruh mengqadanya. Semisal kita lupa sholat. Makanya kata Rasul alaihi salatu wassalam, man nama anis sholati au nasiha fa sholatu wa idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran dari sholatnya dan lupa dari sholatnya, maka sholatlah ketika dia ingat. Mafhum? Berkaitan dengan makhluk. Ana punya hutang sama si A 1 juta. Waktu ana lupai sampai 10 tahun baru saya ingat ana ini punya hutang sama antum. Apakah lupanya antum gugur kewajiban bayar hutang? Hah? Lah enak lah antum. Masalah antum dosa, lambat membayar, antum gak dosa. Karena antum apa? Lupa. Tapi masalah hutang piutang tetap harus dibayar. Dan tidak mengenal yang namanya lupa. Maksud ya kawan? Jelas? Jadi, afan ya akhi ana lupa. Ya udah tak maafkan. Bukan berarti gugur hutangmu. Bukan berarti gugur utangmu. Ya dimaafkan, kamu enggak dosa. Tapi maksudnya tetap na nyaur. Tetap na nyaur. Namanya utang. Nah, nafkah kepada istri. Nafkah kepada istri berkaitan dengan hak makhluk ini kan? Kalau andai kata antum lupa, hari ini tidak memberi nafkah kepada istri karena lupa, maka tetap itu harus dibayar. Itu harus dibayar. Jadi kita harus perhatikan bab masalah na'am mengqadha tetap harus dibayar. Itu ada dua. Ada yang gak perlu dibayar, gak perlu diqadha di saat perintah itu berkaitan dengan sebab. Hilang sebab, gak ada na'am. Kemudian akan tetapi di sana ada pomba, ada sebagian kewajiban yang kewajiban ini gak mengenal yang namanya lupa dan gak mengenal namanya lupa. Kalau andai kata lupa, tetap harus dibayar. Harus dibayar dan harus diqadha. Baik itu haknya Allah atau haknya makhluk. Jelas? Nah. Kemudian seterusnya. Sisi Tadi kan si perintah, sekarang sisi larangan. Sisi larangan. Di saat seorang hamba melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, tapi larangan ini tidak berkaitan dengan merusak hak orang lain. Larangannya, antum melanggar larangan Allah. Antum melanggar larangan Allah. Tapi larangan ini tidak berkaitan dengan hak orang lain. Maka semisal ini jelas tidak ada qadha. Tapi jikalau larangan yang ada itu berkaitan dengan hak orang lain, berkaitan dengan hak orang lain, maka tetap harus diganti. Misal contoh, Anda mencuri. Anda mencuri. Larangan kan? Larangan. Tapi mencuri ini adalah berkaitan dengan hak orang lain. Apakah Anda dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, yakfi? Lah. Karena larangan yang antum lakukan itu berkaitan dengan hak orang lain. Maka Anda harus mengganti apa yang Anda ambil dari dia. Mafhum ya kawan? Mafhum? Jadi itu cara mainnya. Cara mainnya begitu. Kemudian seterusnya. Masalah dipaksa. Masalah dipaksa. Dipaksa itu ada dua macam. Dipaksa itu ada dua macam. Ada yang namanya dipaksa, itu paksaan mulji. Mulji itu adalah dia seperti alat. Dia seperti alat. Dia enggak punya kudroh, enggak punya kekuatan. Dia enggak punya kemampuan, dia persis kayak alat. Maka semisal ini gugur pada dia hak menanggung, hak membayar denda, gugur. Misal contoh, antum ambil Zaid, pegang Zaid kakinya ya, lalu antum lemparkan dia ke kacanya orang. Kacanya pecah. Siapa yang mecahkan? Siapa yang mecahkan? Saya atau Zaid? Hah? Zaid kan Pak ya? Zaid yang nabrak kan? Zaid yang nabrak kan? Cuma saya yang lempar. Lah, dalam bab ini, siapa yang memaksa dan siapa yang dipaksa? Yang memaksa saya. Yang dipaksa siapa? Zaid. Zaid ini dipaksa dengan bahasa dia seperti alat, mulji. Dia enggak punya kudrah untuk menolak. Dia enggak punya kekuatan untuk membantah, untuk menolak. Semisal ini, si Zaid gugur tidak wajib untuk membayar denda bittifak dengan kesepakatan para ulama. Berarti yang membayar denda adalah saya. Maksudnya kan? Istilah fuqaha, ada mubashir, ada mutasabbib. Mubashir adalah orang yang dipaksa. Dia yang nubruk langsung. Itu namanya mubashir. Ada yang namanya mutasabbib. Penyebab, saya itu penyebab pecahnya itu. Dalam kasus yang semisal ini, kaidah usul fikihnya, seharusnya mubashir langsung yang membayar, bukan mutasabbib. Contoh ya, saya itu bikin apa? Lubang. Sumur. Kemudian ada orang yang jalan, langsung didorong. Dia yang dorong, jatuhlah orang itu. Orang ini jatuh, ada dua. Mubashir, pelaku yang dorong langsung, dan ada mutasabbib, memberi sebab. Siapa yang membuat sebab? Saya, karena saya yang bikin lubang. Ya apa enggak? Siapa mubasyir yang dorong? Dalam bab ini siapa yang kena? Kaidahnya mubasyir. Yang langsung itulah yang kena. Dia harus membayar dendanya. Paham kan? Itu kaidah asal. Tapi dalam surah paksaan, dalam surah yang semisal, dalam bentuk yang semisal ini, yang wajib membayar adalah mutasabib, penyebab. Yaitu yang memaksa, bukan yang berkaitan dengan langsung. Dalam bab paksaan. Anak ulang. Paham Pak ya? Yang sebutnya banyak, paham. Paham Pak ya? Belum? Hah? Insya Allah. Dengan sebutnya banyak. Paham Pak jenengan Pak? Masya Allah. Jadi gini ya. Apa tadi? Yang namanya dipaksa. Itu ada dua. Dipaksa istilahnya mulji. Mulji itu paksaan yang orang dipaksa itu kayak alat. Gak punya kekuatan apa-apa. Maka semisal ini dia tidak wajib membayar denda. Dia gak membayar denda. Contoh tadi ada orang kan langsung diikat. Dia gak bisa gerak apa-apa. Dilemparkan kepada orang yang lagi hamil. Wubruk kuno. Anaknya mati. Mbok ne yuk, ibu yuk mati. Siapa yang nanggung? Siapa yang nanggung dendanya? Yang memaksa. Mutasabib. Penyebab. Yang dipaksa tidak ada. Karena posisi dia gak punya kudro, gak punya kemampuan, gak punya apa. Paham ya? Jelas? Baik. Yang kedua, adalah yang dipaksa itu punya kudro. Masih punya pilihan. Masih punya kemampuan. Dia masih punya pilihan. Masih punya pilihan. Ini surah yang kedua, bentuk yang kedua. Surah yang kedua ini, ikhwanana, itu ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Ada yang disepakati dan ada yang terjadi perselisihan. Pendapat yang paling kuat adalah dibagi dua. Ada paksaan berkaitan dengan omongan. Omongan ya, perkataan. Dan ada paksaan yang bersifat perbuatan. Jikalau paksaan itu berbentuk omongan, maka boleh antum lakukan. Karena itu bersifat omongan. Omongan kayak apa? Antum dipaksa ngomong kekufuran. Antum dipaksa bicara kekufuran. Antum dipaksa mentahzir Ustaz Fulan. Contohnya. Omongan, perkataan. Semisal ini gak ada masalah antum melakukan. Kalau memang antum dipaksa. Dipaksa. Dan insya Allah kita akan sebutkan dzabit kapan orang itu pantas dikatakan dipaksa. Saya akan insya Allah. Tapi pahami dulu surah yang Allah sebutkan. Kalau memang itu berkaitan dengan perkataan, lakukan, gak ada masalah. Dalil ala hadza, kisah siapa? Ammar ibn Yasir. Disuruh apa ya kawan? Berkata kekufuran. Berkata kekufuran. Naam. Adila, insya Allah kita hafal. Cuma gak perlu kalian sebutkan. Cukup dengan kisah Ammar ibn Yasir. Naam. Kemudian kalau itu bersifat perbuatan. Kalau itu bersifat perbuatan. Maka ada tiga gambaran berkaitan dengan perbuatan itu. Satu, perbuatan yang tidak mungkin dilakukan walaupun itu dipaksa. Jikalau itu berkaitan dengan hak orang lain. Jikalau itu berkaitan dengan hak orang lain. Semisal membunuh dia atau mematahkan tulangnya. Mafhum? Antum dipaksa. Antum dipaksa. Yahyana dipaksa untuk membunuh dia. Kalau enggak, saya yang mati. Antum dipaksa melakukan suatu perbuatan. Tapi perbuatan ini berkaitan dengan orang lain bersifat membunuh dia atau mematahkan tulangnya dia. Maka semisal ini, antum tidak boleh melakukan paksaan tadi. Walaupun nanti antum dibunuh, biar aja kamu dibunuh. Jelas? Karena apa? Karena ini berkaitan dengan hak orang lain. Gak mungkin antum menyelamatkan diri antum, orang lain jadi kurban. Gak mungkin. Jelas ini insyaAllah, kawan? Masuk dalam bab ini pula. Barakallahu fikum. Antum dipaksa. Kalau enggak, antum berzina, antum pukulin di sini. Kalau antum enggak berzina, tak pukulin kamu di sini. Enak mana? Beneran. Pak Masyir enak dipukulin tapi sambil senyum. Makna dalika ada kemungkinan lainnya gitu kan. Jelas gak boleh. Gak boleh. Karena ini berkaitan dengan apa? Kehormatan orang. Orang lain. Gak bisa antum membebaskan diri antum tapi orang lain apa? Sengsara. Kalau itu berkaitan dengan antum ngomong kufur, itu kamu sendiri gak ada masalah kan? Nah, yang nomor 3, perbuatan yang itu gak ada kaitannya dengan orang lain. Gak ada kaitannya dengan orang lain, yaitu semisal minum khamr. Minum khamr, perbuatan kan ini? Antum dipaksa untuk minum khamr. Maka pendapat yang paling kuat, gak apa-apa antum lakukan. Karena itu berkaitan dengan dirimu sendiri. Tidak berkaitan dengan orang lain. Maka yang namanya dipaksa, yang bersifat perbuatan, kita lihat dulu. Ada perbuatan yang berkaitan dengan hak orang lain. Ya kan? Maka ini gak bisa. Ada yang paksaan bersifat dengan perbuatan dirinya sendiri. Maka ini gak ada masalah karena berkaitan dengan dirinya sendiri. Boleh dia. Nah, menyelamatkan dirinya dari siksaan ataukah yang lain. Kemudian dia melakukan apa yang Allah haramkan. Gak ada masalah. Rahmatan sebagai kasih sayangnya Allah kepada anda. Tapi gak bisa dengan cara ini pula antum apa? Nah, ingin melepaskan diri antum. Tapi orang lain apa? Binasa. Hancur gara-gara kamu. Itu juga gak bisa semisal itu. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian seterusnya. Cara mengganti denda. Kaidah asal. Barang yang diganti adalah semisal yang dia rusak. Kaidah asal, barang yang dia rusak, dia harus ganti yang semisalnya. Jikalau tidak mendapati, maka hendaknya dikuruskan dengan dibayar uangnya. Jikalau kita memecahkan apa? Kaca. Maka kaidah asal, bayarlah kaca itu yang semisalnya. Mafhum? harus antum pasang, antum harus ganti dan seterusnya. Jikalau asalnya ini tidak ada, barang ini enggak ada, maka kita harus main mutaqawwim, dikruskan berapa ini harganya. Berapa ini harganya? Jelas ini salah, kawan? Naam. Ada pertanyaan di sini? Ya. Apa itu? Kalau khilaf saya enggak dapatkan. Dan juga kita enggak dapatkan kesepakatan. Nah. Ya, emang ada khilaf. Maksudnya perselisihannya ini. Maksudnya saya enggak mendapatkan saya enggak mendapatkan kesepakatan. Tapi terjadi khilaf di antara mereka, itu yang paling kuat. Sudah? Yang kedua, Pak? Jeneng, tadi katanya mau tanya. Ketidaksengajaan. Iya. Naik motor. Nabrak ayam. Mati. Belum mati. Iya. Tinggal kesepakatan aja, Pak, gampang. Jadi pertanyaannya, Bapak, kita nabrak ayam, terus ayamnya ini belum mati, kurang 5 menit. Terus kebetulan dia bawa pisau, disembelihlah dia, dipotong oleh dia. Kemudian datang orangnya, lu mana ini ayamnya? Ya tinggal, gimana bagusnya? Ya kan? Sudah saya seliin gitu kan. Kalau mau bayar, kalau mau diambil ini ayamnya sudah ambil lagi selesai, aman kan, Pak? Iya kan, Pak, ya? Kesepakatan aja ya. Udah selesai. Dah? Mafhum? Ada pertanyaan? Taib. Iya, Pak. Ada? Ikhtilat. Di dalam kantor kita ada pertemuan atau meeting sama perempuan sekali-sekali. Itu bagaimana cara antara masalah? Keluar dari kantor, wah, tep. Soalnya Bapak tadi, posisi dia kerja di suatu kantor. Awalnya sih aman-aman aja, Pak, ya. Cuma sesekali sih ada rapat atau apa, ada perempuannya gitu, Pak, ya. Perempuannya dikit atau banyak, Pak? Ah, iya. Tapi yang laki-laki banyak juga, toh? Enggak antum aja, toh, Pak? Permasalahan yang semisal ini sering sekali terjadi di kantor-kantor yang ada, ya kan? Maka posisinya haramnya ikhtilat adalah haramnya karena apa? Wasilah. Dan kalau memang menuntut untuk dibutuhkan yang demikian itu, ya sudah nggak ada masalah. Tapi dengan artian tetap kita tidak menggampangkan diri lalu mandang dia. Lalu jejeran sama dia gitu kan. Ya enggak lah. Artinya tuntutan yang demikian itu tidak ada masalah insya Allah. Karena haramnya ikhtilat karena apa? Wasilah, dan memang itu dibutuhkan sekali. Dibutuhkan. Dan kalau antum mau keluar juga susah. Cari uang juga susah kan. Dan itu harus dipikirkan banyak dan seterusnya. Maka tidak ada masalah insya Allah ta'ala. Udah? Permasalahannya dia sudah tahu ada zakatnya, Pak. Udah tahu. Cuma belum tahu hitungannya. Nah, saya insyaallah dalam beberapa kaidah yang akan kita lewati, saya akan gambarkan contohnya begini, Pak. Saya tahu zina itu haram. Tapi saya enggak tahu kalau hukuman zina itu ada rajam atau ada cambuk. Kalau andai kata saya tahu ada rajam dan ada cambuk, saya tidak akan zina. Tapi saya sudah berzina ini. Setelah saya mau dirajam dan setelah itu saya mau dicambuk, misal contoh, saya bilang, Pak Algojo gitu ya. Ya, saya minta maaf gitu kan. Lu kenapa minta maaf? Saya tahu memang ini hukumnya haram. Tapi saya tidak tahu kalau itu ada rajam. Apakah ketidaktahuan dia akibat dari ini termasuk ada udzur bagi dia? Tidak ada. Tidak ada udzur bagi dia. Selama dia tahu apa? Itu hukumnya haram. Selama dia tahu itu hukumnya haram. Bimujarad dia tahu itu hukumnya haram. Tidak dipermasalahkan atau tidak dianggap. Akibat dari ini ataukah itu, tahu atau enggak tahu, itu enggak ada akibat. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wasalam kepada seseorang yang berkumpul sama istrinya di siang bulan Ramadan. Ya tak? Faqala, ya Rasulullah, halaktu sa binasa ya Rasulullah. Ada apa binasa? Jama'tu sa mengumpul istriku di siang bulan Ramadan. Makna dalik, seorang Rasul ini tahu bahwasanya menjima'i, mengumpuli istrinya di siang bulan Ramadan adalah enggak boleh. Dan dia tidak tahu kalau akibat mengumpuli itu ada kafarat. Apakah Rasul alaihi salatu wasalam menggugurkannya? Enggak menggugurkan, tetap harus bayar kafarah. Fakadzalika hadza. Dia tahu bahwasanya apa? Zakat itu hukumnya wajib, halal nisab. Kemudian dia tidak tahu hitungannya. Apakah ini menggugurkan? Lah, tidak menggugurkan. Karena dia tahu hukumnya wajib. Berbeda kalau dia tidak mengerti hukumnya wajib. Paham? Maka kaidah kemana? Apa kaidah kemana? Apa kaidah tadi bagi? La yalzamu asy-syai' qabla ilmi. Sesuatu enggak diwajibkan sebelum dia tidak mengetahuinya kan. Sedangkan akhtadi mengetahuinya hukumnya. Cuma enggak mengetahui hitungannya kan gitu kan. Beda suratnya. Maka tetap dia harus bayar tahun-tahun yang lalu sebagai qadha'an 'alaih. Jelas? Mafhum ikhwan? Mudeng? Insyaallah kita lanjutkan setelah maghrib insyaallah. Masih kuat kah? Masih ya. Ya? Lanjut. Sedikit lagi. Nanti Pak insyaallah setelah maghrib aja ya. Setelah maghrib aja kita lanjut insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.